Dosennya datang tuh, dosen. Siang semua. Siang, Bu. Hari ini ada mahasiswa baru, asalnya dari Jepang. Konnichiwa. Saya Kiola Clinty Jasmine. Berasal dari Teh Hijau Pilihan dengan alma melati. Orang tua saya adalah Itoen, produsen teh hijau nomor 1 di Jepang dan Ultrajaya. Neng, tinggal di mana, Neng? Kalian bisa mencari saya di Alfamart, Alfamidi, Lawson, Indomaret, Circle K, Ministop, 7-Eleven, Family Mart, dan outlet lainnya. Neng, boleh main gak, Neng? Hai, itu boleh. Kiora Green Tea Jasmine, teman baru untuk segarkan hari. Dengan kesegaran teh hijau beraroma melati, nikmati segarnya, rasakan murninya. Tersedia juga dalam varian extra green tea dan milk tea. Untuk tahu lebih jauh, cek www.kiora.co.id atau Facebook dan Twitter Kiora ID. Kiora, sincerely tea.